الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال المؤلف رحمه الله هديه صلى الله عليه وسلم خير الهدي. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik petunjuk. Ini harus menjadi keyakinan kita bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang senantiasa kita sampaikan di mukaddimah khutbah Jumat. Wa'alamu anna khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin bid'ah. Ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir di setiap Jumat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Peringatan dari kebid'ahan dan pengingat untuk kaum muslimin bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Qala rahimahullahu taala wa li Muslim an Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'd fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin bid'ah. Sekali lagi kita katakan, ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa di khutbah Jumat beliau. Barakallahu fikum. Jadi orang tidak boleh alergi dengan kata-kata bid'ah. Kana sallallahu alaihi wasallam qala syarih rahimahullah kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutabihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata-kata ini di khutbah beliau, amma ba'du. Adapun setelah itu, wa hiya kalimatun yu'ta biha lil intiqali min kalamin ila kalamin akhar. Dan kalimat amma ba'du atau kata-kata al amma ba'du ini diucapkan untuk berpindah dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Fa hiya fasilatun baina kalamaini, yakni sebagai pemisah antara dua topik. Yang pertama, sebelum kita berbicara pada inti pembahasan adalah memuji Allah dan menyanjungnya. Setelah memuji dan menyanjung Allah, kita pun mengatakan amma ba'du. Adapun setelah itu, setelah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke perkara berikutnya. Jadi amma ba'du ini adalah kata yang diucapkan untuk memisahkan dua permasalahan. Yang pertama, sebagai mukaddimah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, shalawat untuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu pembahasan inti yang kita inginkan dalam pembicaraan itu. Barakallahu fikum. Itu yang dikatakan amma ba'du. Wa qila hiya faslul khitab allati utihi Daud alaihi salatu wassalam qala ta'ala wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Ada juga yang mengatakan bahwa kata-kata itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Barakallahu bikum, sebagaimana dalam firman-Nya wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Kami memberikan kepada Nabi Daud hikmah dan kata-kata yang memisahkan antara satu dengan yang lainnya dari pembahasan. Fakana sallallahu alaihi wasallam yahmadullaha fi khutabihi wa yuthni alaihi thumma yaqulu amma ba'd. Dan kebiasaan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam khutbah beliau, beliau memuji menyanjung Allah Subhanahu wa taala, setelah itu beliau mengatakan amma ba'd. Adapun setelah itu. Wa qalu fa inna khairal hadits kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, yakni Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Baik, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Quran wal hadithu ma'nahu al-kalam. Baik, hadis yang dimaksud di sini adalah ucapan. Wal Quran hadis, dan Al-Quran adalah ucapan. Yakni ucapan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berbicara. Barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa lagi yang lebih jujur ucapannya dari ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qur'an hadis, Qur'an adalah hadis, pembicaraan, ucapan. Walihada qala Ta'ala Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan sebaik-baik ucapan. Fa yusamma haditsan wa yusamma Qur'anan wa kalaman wa huwa khairul hadis. Maka Al-Qur'an dia biasa juga disebut dengan hadis, biasa juga disebut dengan Qur'an, biasa juga disebut kalaman in ucapan, wa huwa khairul hadis, dan Al-Qur'an adalah sebaik-baik ucapan. Fala syai'a wazil Qur'an, maka tidak ada satu pun yang bisa menyamai Al-Qur'an, li'annahu kalamullah. Karena Al-Qur'an adalah ucapan Allah jalla wa ala, wa huwa asdaqul hadis. Dan dialah Allah, dan Al-Qur'an inilah sebaik-baik ucapan. Baik. Dan tidak akan ada satupun yang bisa mendatangkan yang seperti Al-Qur'an. Tidak akan mampu. Wa qawluhu wa khairul hadi, sebaik-baik petunjuk as-sunnah. Hadiyu adalah as-sunnah, petunjuk. Allati tuttaba, sunnah, petunjuk yang diikuti adalah sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin ahsanul huda hadiyul anbiya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk para nabi. Walakinnal ma'ruf wal masyhur khairul hadi hadiy Muhammadin, akan tetapi sebaik-baik petunjuk, ini dalam riwayat, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek urusan adalah urusan yang baru, urusan yang diada-adakan. Lama dzakara sallallahu alaihi wasallam khairal umuri dzakara syarraha. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebaik-baik urusan, barakallahu bikum, maka Rasul pun menyampaikan sejelek-jelek urusan. Jadi khairul hadi, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik urusan adalah urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini petunjuk Rasulullah, sunnah Rasulullah. Sejelek-jelek jalan adalah kebidahan. Wahiyal muhdatsat, yakni perkara-perkara baru. Allati tuhdatsu fid-din, yang diada-adakan dalam agama, yang bukan merupakan dari agama. Karena agama ini sudah sempurna, sudah indah, sudah paten. Barakallahu fiikum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Oleh karena itu, setelah sempurnanya, tidak perlu lagi ada tambahan, tidak perlu ada pengurangan. Yang ada pada umat ini adalah al-ittiba, mengikuti. Barakallahu fikum. Karena jalan keselamatan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum biihsan. Jalan keselamatan hanya pada ini. As-sabiqun al-awwalun, generasi pertama dari umat ini, dari kalangan muhajirin ansar. Setelah itu siapa yang mengikuti mereka? Cuma itu. Barakallahu fikum. Tidak ada peluang untuk mengada-ada, menambah-nambah, apakah itu dalam bentuk keyakinan, dalam bentuk ucapan, atau dalam bentuk perbuatan. Baik. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah, dan sejelek-jelek urusan adalah urusan dasar, perkara-perkara baru dalam agama ini. Wa fi hadha ma yadullu ala annahu la yakfi fil mar'i ay yubayyin lin-nasi al-haqq. Di hadis ini menunjukkan bahwa tidak cukup bagi seorang untuk dia menerangkan kebenaran saja. Baik. Wa yatruku bayan al-batil, dan dia meninggalkan dan tidak menyampaikan mana yang batil. Tidak bisa. Harus diterangkan mana yang benar untuk diikuti, mana yang batil untuk dijauhi. Karena ada perkara yang diperintah, ada perkara yang dilarang. Semuanya harus diterangkan. Barakallahu fikum. Kama yaqul ba'dul juhal, 'allimun nas at-tauhid wa la da'iya li ta'limihim asy-syirk. Baik. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang-orang dungu, 'allimun nas at-tauhid, ajari manusia ketauhidan. Dan tidak butuh kalian mengajari mereka, memberitahu mereka, mengingatkan mereka tentang kesyirikan. Subhanallah. Harus diterangkan apa itu kesyirikan. jenis-jenis kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan, agar supaya mereka tahu ini itu syirik. Baik. Sebagaimana kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, kana an-nasu, beliau mengatakan kana an-nasu yas'aluna an-nasa al-khair wa kuntu as'aluhu al-syarr makhafata ay yudrikani. Orang-orang ramai-ramai bertanya kepada Rasulullah tentang keutamaan amal saleh ini itu, kebaikan-kebaikan. Aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, apa-apa saja kejelekan itu, untuk dihindari tentunya. Barakallahu fikum, khawatirnya kejelekan itu akan menimpa aku. Kesyirikan harus diterangkan. Model-model kesyirikan itu ini. Sebagaimana dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Karena boleh jadi orang sudah terjerumus ke dalam kesyirikan, sementara dia masih yakin bahwa dia masih muwahhid, masih mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kenyataannya mereka telah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa mereka sadari. Allahul musta'an. Jadi orang-orang, ucapan orang bodoh ini, mereka mengatakan alimun nasat tauhid, ajari pokoknya tauhid. Dan tidak perlu engkau mengajari dan mengingatkan mereka tentang kesyirikan. Lah, harus diserahkan. Harus diterangkan mana ketauhidan itu, apa arti ketauhidan. Baik. Untuk kita jalankan. Dan harus kita ingatkan juga apa itu kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan untuk kita tinggalkan. Baik, kata Rasulullah SAW, ulaiki syirarul khalqi indallah. Baik. Mereka-mereka itulah sejelek-jelek makhluk Allah, makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau mati salah seorang di antara mereka, mereka apa? Membangun di atasnya kuburan, membangun di atasnya apa? Masjid. Banau ala qabrihi masjid. Mereka membangun masjid atau tempat ibadah di atas kuburan. Dan ini wasilah untuk disembahnya orang itu. Maka harus diterangkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya dengan al-kufru bit-tagut. Harus mengkafiri tagut supaya jelas mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita tinggalkan. Wa sahihu bidzalika huwa dzikrun naqidi aidha. Dan yang benar dalam masalah ini harus diterangkan. Anda menerangkan ketauhidan, Anda juga harus menerangkan tentang yang namanya kesyirikan. Sebagaimana Anda menerangkan tentang masalah yang diperintah oleh Allah, salat, puasa, haji dan seterusnya, demikian juga Anda harus menerangkan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, riba, syirik, riya dan segala sesuatunya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib li ajli ayyi tadibuhu, untuk mereka tinggalkan. War Rasul sallallahu alaihi wasallam dzakar al-amraini. Rasul sebagai panutan kita dalam berdakwah juga menerangkan dua perkara ini, ketauhidan dengan syirikan, amal saleh dengan maksiat. Falamma dzakara al-khaira dzakara aidan asy-syarra. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan kebaikan, beliau juga menyebutkan kejelekan. Li ajli ay yahdharahun nas, agar supaya orang-orang menjauhi kejelekan itu. Fala budda min bayanil khair wa bayanish syarr, maka harus diterangkan mana kebaikan itu untuk dilakukan dan mana kejelekan itu untuk ditinggalkan. Wa li hadza najidu fi kutubil al-aqaid bayanan litauhid wa bayanan lisyirk. Oleh karena itu kalau kita lihat kitab-kitab para ulama kita ketika membahas tentang akidah, mereka akan membahas apa itu tauhid dan membahas apa itu syirk. Barakallahu fikum. Wanajidu biha bayana qauli ahli sunnah wal jamaah. Dan kita dapat pada kitab-kitab itu keterangan ucapan ahli sunnah wal jamaah, wa bayani qauli tawa'ib dhalalah min ajli al-hadari minhu. Dan juga dibeberkan ucapan ahli dhalal, orang-orang sesat, kelompok-kelompok sesat, untuk kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Wa li hadza qala sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, dan sejelek-jelek urusan adalah perkara yang baru dalam agama ini, wahyal bid'ah, yaitu kebid'ahan. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalah, dan semua kebid'ahan itu adalah kesesatan. Hadza ziyadatu tawdihin minhu sallallahu alaihi wasallam, ini adalah tambahan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza nafyun wa raddun liman yaqulu biwujudi bid'atin hasanah. Ini adalah penafian dan bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa di sana ada bid'ah hasanah. Wa kalimatu kull fiha raddun lil qa'idna bi hadzal qaul. Dan kata-kata kul ini adalah bantahan untuk orang-orang yang berkata dengan kata itu. Wa ja'a fi ba'dir riwayat wa kullu dhalalatin finnar, di riwayat yang lain ada tambahan dan semua kesesatan tempatnya di neraka. Baik. Barakallahu fiik. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah beliau senantiasa. Usikum bitaqwallah wa samata'. Baik. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fillah. Ini barakallahu bikum satu keyakinan yang harus ada dalam kalbu kita tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tandingannya. Dan tidak ada orang seorang pun yang boleh mengatakan petunjuk ini lebih bagus dari petunjuk Rasulullah. Barakallahu fiikum. Jangankan melebihinya, menyamainya saja tidak. Karena petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang sempurna dari semua sisinya. Anda masuk keluar WC, ada petunjuk. Ada aturan. Ada hukum Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Keluar masuk rumah, keluar masuk masjid, keluar masuk istana. Barakallah. Keluar masuk kampung. Ada tuntunan syariat. Ada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Semua sisi-sisi kehidupan kita ada petunjuknya, ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. طيب إلهنا سبحانه وتعالى بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.